tentang lafadz Allah ya. Ini ada di halaman 31. Mudah sebetulnya, halaman 31 pasal ke-9 ini. Lafadz Allah dibaca tipis atau tebel. Lafadz Allah dibaca tipis itu bunyi A. Lafadz Allah dibaca tebel bunyi O. Allah tuh ya. A, bismillah, tapi jangan Allah karena Islam itu Allah. Allah bukan Allah ya. Ini ya. Di halaman 31 bagannya lafadz Allah dibaca dua, ada tabkhim, ada tarkik. Tabkhim tebal didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Lihat. Rasulullah tipis tebal. Tebal tabkhim. Kenapa? Karena sebelum lafadz Allah baris atas bisa, atau sebelum lafadz Allah baris dhammah tuh, ya. Dhammahnya. Jadi bukan hurufnya, ingat. Yang menentukan lafadz Allah dibaca tipis atau tebal bukan huruf apa, tapi baris apa di atas huruf sebelum lafadz Allah gitu. Innallah. Sebelum lafadz Allah hurufnya kan nun. Tapi huruf ini enggak jadi penting, yang penting sebelum lafadz Allah ini ada huruf berbaris apa. Sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris fathah. Innallah. Syahidallah. Fathah kan sebelum lafadz Allahnya. Rahmatullah. Sebelum lafadz Allahnya dhammah. Ni'matullah. Sebelum lafadz Allahnya dhammah. Nasrum mina minallah. Sebelum lafadz, ingat, sebelum lafadz Allah barisnya fathah. Hurufnya mah apa saja, yang penting yang menentukan tipis atau tebal adalah barisnya. Astaghfirullah. Sebelum lafadz Allah barisnya dhammah. Nah, yang tipis mana? Tarkik. Apabila sebelum lafadz Allah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Mana? A'udzu bi billah. Jangan a'udzu billah, jangan. Ya iyalah, tapi kan kita tahu ilmunya. Nah, ini berikan lagi kepada yang lain. Ini loh penyebabnya lafadz Allah tuh dibaca tipis atau tebel. A'udzu billah tuh lafadz Allah, sebelum lafadz Allahnya ada huruf ba. Bukan huruf ba-nya yang penting, barisnya itu loh, garis di bawah huruf ba itu kasrah. A'udzu bi billah. Bismillah. Kasrah kan? Baris di bawah. Min amrillah. Kasroh. Marobatillah. Sebelum lafadz Allah ada tak. Tak penting hurufnya mah. Yang penting di bawah huruf ta itu ada baris apa. Kasroh baris bawah. Marobatillah. Biayamillah. Kasroh kan. Fisabilillah. Alhamdulillah. Duknya iya. Tapi sebelum lafadz Allah persis ada kasroh tuh. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdullah itu baru. Abdillah kan terkunci. Bisa begitu ya. Bisa Abdullah, bisa Abdillah. Nah ini dalam bahasa Arab itu sesuatu itu ditentukan oleh amil. Faktor-faktor yang menyebabkan dia baris. Dia mansub, dia marfu, ya. Dia jajam atau dia nasab itu, atau jar, ya. Khofad. Nah ini kajian ini adalah kajian dalam bahasa Arab di rumah yatim kita setiap hari Ahad. Datang silahkan ya, untuk menambah wawasan. Nah, kalau belum jelas di halaman 32 sama aja. Kalau tadi membaca bagan di halaman 31, di halaman 32-nya membaca teksnya itu. Hukum membaca lafadz Allah, hukum membaca lafadz Allahnya ada dua macam. Yang pertama tabkhim, tebel, tebal. Lafadz Allah dibaca tabkhim tebal berbunyi Allah seperti bunyi O. Bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Bila didahului oleh baris yang ada di atas. Sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Penekanannya barisnya. Hurufnya iya, tapi hurufnya apa saja. Sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa dhammah. Itu yang menentukannya. Hurufnya mah apa saja. Gitu. Sama juga lafadz Allah dibaca tipis, manakala sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Gitu. Di bawah ini kasroh. Ah, pengen yang simpel aja. Lafadz Allah dibaca tebal, manakala sebelumnya baris atas. Boleh. Lafadz Allah dibaca tipis, manakala sebelumnya baris bawah. Boleh. Gitu. Itu contoh. Halaman 32, Rasulullah. Tafhim, tebal, iya. Kenapa? Karena sebelum lafal Allah ada dhommah. Ada huruf yang berbaris di atas. Dhommah namanya. Rahmatullah. Lafal Allah dibaca tafhim, tebal. Karena sebelum lafal Allah ada huruf ta yang berbaris dhommah. Oh, bertele-tele itu mah. Kan kalau ngajar mah harus berbagai variasi. Ya, yang mudah mah rahmatullah sebelum lafal Allah baris atas. Boleh. Sebelum lafal Allah baris atas. Rahmatullah sebelum lafal Allah ada huruf yang berbaris di atas, berbaris dhamma. Nasrum minallah. Ya, nasrum minallah lafal Allah dibaca tebal, tafkhim. Kenapa? Karena sebelum lafal Allah baris di atas. Sebelum lafal Allah ada huruf nun. Yang menentukan bukan huruf nunnya, tapi barisnya. Hurufnya mah apa saja, yang penting ingat barisnya. Baris itu PSA, PSI, PSU. Jabar A, jabar I, jabar U, itu yang menentukannya. Kalau jabar A, jabar U, PSA, PSU, tebel. Kalau sebelumnya PSI, jabar I, nanti PIS, kasroh. Sama aja ya. Itu. Yang tebel, tarkik. Lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis berbunyi Allah. Allah ya, jangan Allah. Tapi Allah ini enggak bisa Allah, tapi bisa nanti gabungan. Bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Tuh. A'udzu bi billah, jangan a'udzu billah, a'udzu billah. Bismillah. Fi sabili lillah. Kenapa sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah? Sebelum lafaz Allah ada kasroh. Sebelum lafaz Allah ada baris bawah. Ah, udah mana aja. Nah, untuk menambah wawasan, coba lihat buku kedua ya. Baik, di buku kedua, halaman 125. Pada bab ini kita masih akan membicarakan tentang tafkhim dan tarkik. Jika pada bab sebelumnya tafkhim dan tarkik berhubungan dengan huruf ro, sama ro juga ya. Pada bab ke-13 ini, tafkhim dan tarkik diulas dalam kaitannya dengan huruf lam. Hanya saja, khusus untuk tafkhim dalam bab ini, kita menyebutkannya dengan istifham taghlid. Tuh, ada bahasa lain, taghlid. Tafkhim dan taghlid memiliki arti yang sama, yaitu tebel. Yang membedakan adalah pada penerapan istilahnya. Tafkhim adalah istilah yang dipakai untuk hukum ro, sedangkan taghlid untuk hukum lam. Nih, jadi lafaz Allah itu lebih cocok dipakai taghlid, karena tapi biasanya kita tafkhim dan tarkik agak sulit merubah kebiasaan. Tapi apalah arti sebuah istilah, yang penting kita bisa membacanya tebal dan tipis. Ya, seperti bunyi O kalau tebal, tipis seperti bunyi A. Tapi untuk wawasan perlu, ya. Tafkhim adalah istilah dipakai hukum untuk ro, sedangkan taghlid untuk hukum lam. Itu. Jadi ada sebagian ulama ada yang membedakan. Sebagian ulama umumnya sama. Itu ya. Sekali lagi, kita jangan terkotak dalam istilah. Jadi bingung karena istilah sendiri. Itu ya. Nah ini. Pada umumnya huruf lam itu dibaca tarkik kecuali pada lafad Allah yang merupakan lafdul jalalah, al-jalalah. Itu ya, berkaitan dengan cara membaca huruf lam pada lafaz jalalah ini, muncul satu hukum yang dinamakan hukum lam jalalah, lafdul jalalah, lam untuk Allah, lafaz keagungan ya. Nah ini, lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Cara membaca lam jalalah ada dua macam, ada taghlid dan tarkik. Sama aja ya, taghlid itu tadi kata lain dari tafkhim, tebel. Tapi memang ada sebagian ulama yang membedakan. Tafkhim itu untuk ro, sedangkan taghlid untuk lafad Allah, untuk lam yang ada dalam lafad Allah. Tarkik tipis sama aja ternyata ya. Nih, taghlid atau taghlil, taghlid secara bahasa artinya tebel. Sedangkan menurut istilah adalah taghlid ini, anutku bilharpi ghalidan, mumtali al-fahmi bisodah. Mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafaz Allah yang dihukumi taghlid harus dibaca tebal. Suara yang keluar pun tidak seperti bunyi A, melainkan mendekati bunyi O. Posisi lidah terangkat isti'la, terangkat. Sambil menekan suara dengan cukup kuat. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah, jangan masalah, masalah Allah ya. Kemudian pada satu pengucapan, mulut seolah penuh dengan suara lembut. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lafad jalalah dibaca taglid manakala lafad Allah didahului huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Seperti dijelaskan dalam nazam. Wa fakhimil lama min ismillah an fathin aw dhammika Abdullah. Ka Abdullah. Baca tafkhim, taglid, sama aja ya. Sekali lagi, pemula mah jangan terkutik dalam istilah ya. Pokoknya mah tafkhim, tarkik boleh. Tapi yang sudah profesional meningkatkan wawasan, oh tafkhim itu yang cocok taglid. Ya. Pada lafad Allah, bila didahului oleh huruf berharokat fatah atau doma. Seperti pada lafad Abdullah. Sama aja kan sebenarnya. Jadi jangan terjebak dalam istilah. Contoh. Amrullah, tebal, tafkhim, taglid. Yaudribullah, taglid, tafkhim, tebal. Karena sebelumnya pada Allah baris atas. Innallah, indallah, nasrum minallah. Sama dengan yang tadi, sama aja. Cuma ini wawasan aja. Yang tarkik, yang tipis, sedangkan menurut istilah adalah anutku bilharpi nakhifan ghayra mumtali'il fami bisadah. Mengucapkan huruf dengan ringan, dengan tipis-tipis, sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafad Allah yang dihukumi tarkik harus dibaca tipis, sehingga suara yang keluar seperti bunyi A, bukan O. Posisinya lidah tetap terhampar, tidak terangkat. Nah ini ya, terhampar, tidak terangkat, dan tidak ada tekanan terhadap suara. Saat pengucapan pun suara tidak terasa memenuhi mulut. Ini bedanya dengan yang taglid, dengan yang tafhim tadi. Lam jalala yang berada dalam tarkik terjadi ketika lafad Allah didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Diterangkan dalam kitab Nihayatul Qawlil Mufid. Fa'inkana qoblaha kasratan mahbatan fala khilafa fi tarqihikiha. Jika sebelum lafad Allah ada huruf berbaris kasroh, murni atau asli, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tarkiknya, tentang tipis. Jangan kulilloh tapi kulillah. Jangan fillah tapi jangan filloh tapi fillah. Jangan bismillah tapi bismillah. Jangan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Lidahnya terhampar, tidak ada hentakan. Beda dengan yang sebelumnya halaman 126. Amrullah. Amrullah, yadribullah, innallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hingga akhir ayat. Itu kan kayak gitu. Indallah, nasrullah. Itu tebal ya.